Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Ali yang disebutkan di dalam ayat kursi di akhirnya, wa huwa al-Aliyul Azim. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-Ali. Al-Ali merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya sifat ulu, maha tinggi. Dan sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua macam atau tiga macam. Macam yang pertama adalah uluwud dzat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni bahwa Allah ta'ala berada di atas. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, berada di atas. Adapun kelompok yang menyelisih al-sunnah wal-jama'ah di dalam sifat hulu, macam yang pertama ini, ketinggian zat, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bidzatihi fi kulli makan, dengan zatnya berada di setiap tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat dengan zatnya. Ini jelas bertentangan dengan ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketinggian zat Allah menunjukkan bahwa Allah tidak berada di semua tempat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan arah tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas dan tidak di bawah. Ya, tidak berada bersama makhluk, tidak terpisah dari makhluk, dan tidak menyatu. Ya. Ini adalah kelompok yang kedua yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal uluw zat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita pelajari bantahan atau sebagian bantahan terhadap dua kelompok ini. Terhadap dua kelompok ini. Nah, adapun macam ulu yang kedua, langsung saja kepada macam ulu yang kedua adalah ulu al-qadr. Ketinggian qadr, yang dimaksud dengan qadr adalah as-sifah. Ketinggian sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat yang sempurna. Di antara dalil macam ketinggian ini, ketinggian sifat, adalah firman Allah Ta'ala, walillahi al-masalu al-a'la. Dan hanya milik Allah lah al-masal. Al-masal yani al-was, sifat. Al-a'la, yang maha tinggi. Berarti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah sifat yang tinggi. Kenapa sifat Allah Ta'ala dikatakan tinggi? Karena sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya adalah sifatul kamal. Sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan, kelemahan, aib dan cacat sedikit pun di dalamnya. Nah, uluwul qadr ini secara umum disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Ya, kaum muslimin, baik dari kanan ahlu sunnah wal jamaah maupun mereka yang tergolong dalam ahlul bid'ah, secara umum menyepakati, sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya maha tinggi, maha sempurna. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna dan maha tinggi. Ya, walaupun nanti perinciannya dan penjabarannya berbeda-beda ya berbeda antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlulbid'ah terkait dengan rincian ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah macam ketinggian yang kedua, ulul qadar, disepakati oleh semuanya. Sebagian ulama menambahkan macam ketinggian yang ketiga, yaitu ulul qahir, ulul al-qahri, ketinggian qahir, qahir yakni kuasa, ketinggian kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua makhluk di bawah kuasa Allah. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah dialah al-qahir, ya, yang maha menguasai di atas seluruh hamba-hambanya. Di atas seluruh hamba-hambanya. Naam. Ulu al-qahir ini juga tidak diingkari oleh ahlul bid'ah. Ya, ulu al-qahir ini disepakati oleh semuanya. Inilah ketika macam ulu. Sehingga mesti kita ingat, ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, wa huwal Ali, mencakup ketiga macam ulu ini. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi zatnya, sifatnya dan kekuasaannya. Naam. Kita tambahkan terkait dengan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Macam yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan ulu zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, ada lima macam dalil. Yang pertama adalah Al-Kitab atau Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah atau Hadis, yang ketiga adalah Ijma', kesepakatan, dan yang keempat adalah Al-Aql, akal logika. Kemudian yang kelima adalah fitrah, fitrah yang tertanam di dalam setiap makhluk. Macam yang pertama adalah Al-Kitab. Macam yang pertama adalah Al-Kitab. Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu beraneka ragam. Untuk menyebutkan ayatnya satu persatu dalam satu kesempatan, ya, tidak memungkinkan karena saking banyaknya. Namun ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, beraneka ragam. Ada beberapa bentuk dan macam. Bentuk yang pertama adalah ayat-ayat yang mentasrih, yakni menyebutkan secara tegas bahwa Allah Maha tinggi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Seperti di sini, wa huwal ali, kan tegas disebutkan secara tekstual Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Demikian juga seperti ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah dialah al-qahir, yang maha menguasai di atas hamba-hambanya. Ya, jadi semua hamba Allah itu berada di bawah Allah. Dan Allah berada di atas seluruh hamba. Ya, dan termasuk hamba-hamba Allah itu adalah apa? Arsy. Arsy itu termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh hambanya. Nah, ini kan tafrih, tegas. Kemudian bentuk yang kedua adalah ayat-ayat yang menerangkan bahwa, ya, segala sesuatu itu naik, ya, menuju kepada Allah. Naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam ayat bagaimana ilaihi tas'adul kalimut thayyib, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ya. Kepadanya lah, kepada Allah lah naik al-kalimut thayyib, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu naik kepada Allah, yas'ad. Yas'ad itu naik. Kalau naik, berarti dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas, Maha tinggi. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah nuzulul asya' minallah. Ayat-ayat yang menerangkan ya, turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan macam-macam yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Ya. Yang dapat disimpulkan darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah mana? Di atas. Dan Allah tidak dilingkupi oleh makhluk. Jadi tidak dikatakan Allah berada di satu arah, berarti Allah dilingkupi oleh makhluk. Ya tidak. Allah di luar makhluk. Yani Allah berada di atas. Ya. Allah tidak diliputi oleh makhluk. Nah. Kemudian yang kedua adalah dalil dari as-sunnah atau hadis nabawi. Ya. Dalil-dalil as-sunnah hadis nabawi yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala juga beraneka ragam. Juga beraneka ragam. Ya. Ya, seperti tadi beraneka ragam, ada yang tegas, jelas. Ya. Ada yang disimpulkan darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Dan kita ingat bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu apa? Sunnah qauliyah yang berupa ucapan beliau, dan sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan beliau, dan yang ketiga adalah sunnah yang berupa apa? Iqrar, pembenaran beliau. Ya. Semuanya, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun iqrar, pembenaran beliau, telah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala aliyun bidzatihi, maha tinggi zatnya. Ya, maha tinggi zatnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Demikian pula dengan perbuatannya, ya, perbuatan beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maha tinggi. Ya, seperti apa? Ya, di antara perbuatan beliau adalah isyarat beliau. Beliau menunjuk ke atas. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Sembari menunjuk ke atas. Ya Allah, persaksikanlah. Ya, sambil menunjuk ke atas. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Demikian pula iqrar, pembenaran beliau. Seperti ketika beliau bertanya kepada seorang budak perempuan, ayan Allah, di manakah Allah? Lalu budak perempuan itu menjawab, fisana. Allah Subhanahu wa taala di atas. Fi sama', yakni fil 'ulu, di atas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah, bebaskanlah budak ini karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini merupakan pembenaran beliau terkait dengan jawaban budak perempuan itu bahwa Allah berada di atas. Kemudian yang ketiga adalah ijma', kesepakatan. Ya, ajma' al-muslimun ala anna Allah ta'ala mustawin ala 'arsyi fawqa khalqih. Ya, kaum muslimin ya telah bersepakat sebelum kemunculan ya kelompok-kelompok mubtadi' ini, kelompok-kelompok ahlul bid'ah ini. Kaum muslimin sebelum kemunculan kelompok-kelompok ahli bid'ah ini telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya dan di atas seluruh makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas seluruh makhluk-Nya dan beristiwa di atas arsy-Nya. Naam. Kemudian al-aql, akal logika. Ya, bagaimana dalil secara logika bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas. Ya, logikanya ya dengan pertanyaan, apakah al-ulu, ketinggian itu merupakan sifat sempurna ataukah sifat kurang? Ya. Al-ulu, ketinggian, sifat tinggi itu sifat sempurna atau sifat kurang? Ya. Jika itu sifat sempurna, maka akal telah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jika al-ulu, ketinggian itu merupakan sifat sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya bersifat dengan sifat tersebut karena itu adalah sifat yang sempurna. Ya. Ini sangat mudah. Hanya saja para ahlul bid'ah telah tersisipi dengan berbagai syubhat dan kerancuan berfikir. Kemudian yang berikutnya adalah fitrah. Ya, fitrah yang tertanam di dalam hati manusia. Bagaimana penjelasannya? Fitrah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi berada di atas. Ya. Penjelasannya adalah bahwa ma min insanin yaqulu ya rab illa wajada fi qalbi daruratan bi talab al-'ulu. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan ya rab, wahai rabku, ya Allah. Ya. Kecuali pasti dia akan mendapati di dalam hatinya ya suatu hal yang mendesak hatinya untuk mengarah dan menghadap ke atas. Ya Allah, mesti ke atas, kemana hatinya? Ya. Jadi itu sudah fitrah. Ya, sampai-sampai diterangkan oleh para ulama, ya, hewan-hewan pun nampak ketika mereka memohon dan mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menghadap ke atas, ya, hewan-hewan tersebut. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'adzim." Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Agung. Naam. Apa makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim? Ya. Maknanya adalah al-mawsuf bil 'azamah. Alladzi la syai'a a'zamu minhu wa la ajal wa la akbar. Wa lahu subhanahu at-ta'zimul kamil fi qulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa asfiya'ihi. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang bersifat dengan al-azamah, keagungan, kebesaran. Ya. Yang mana tidak ada satupun yang lebih besar darinya. Jadi tidak ada satupun selain Allah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-azim. Ya. Demikian juga termasuk makna al-azim ya, adalah bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang azimah, sifat-sifat yang maha agung, maha besar. Ya. Jadi makna yang pertama adalah bahwa tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah. Dialah al-azim. Demikian pula makna yang kedua, Allah dialah al-azim, yakni sifat-sifatnya maha agung. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha agung. Demikian pula makna yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dialah al-azim, yakni lahu ta'zimul kamil. Dia diagungkan secara sempurna di dalam hati kaum mukminin, di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala al-azim, dialah al-azim, yakni diagungkan di dalam hati hamba-hamba yang beriman. Nah, sehingga kesimpulannya di dalam satu ayat ini, ayat kursi, terdapat sekian banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, sangat banyak. Oleh karena itulah, ayat kursi disebutkan di dalam hadis merupakan a'zam ayah fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kesimpulan bahwa di dalam ayat kursi ini terdapat beberapa nama Allah Subhanahu wa taala dan banyak sifat-sifatnya. Ya. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat kursi ada lima. Ada lima nama Allah, khamsatu asma. Yang pertama adalah nama Allah, lafaz Allah. Ini yang pertama, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Nama yang kedua adalah al hayyu. Nama yang ketiga adalah al qayyum. Nama yang keempat adalah al aliyu. Ya, wa huwal aliyu. Dan yang kelima adalah al azim. Ya. Sehingga kelima nama ini disebutkan di awal ayat dan di akhir ayat. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tiga nama, Allah al hayy al qayyum. Wa huwal aliyul azim, dua nama, yaitu al ali dan al azim. Ya, sudah kita pelajari ya ketentuan atau kriteria ya sebuah nama diyakini sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita pelajari kaidahnya. Nah, kemudian adapun sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat kursi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ada 26 sifat. 26 sifat. Ya, 26 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5 sifat di antaranya adalah yang terkandung dalam 5 nama tadi. Ya, karena setiap nama Allah pasti mengandung apa? Makna sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ke-26 sifat yang ada di dalam ayat kursi ini, 5 di antaranya adalah yang terkandung di dalam 5 nama tadi. Yang pertama adalah apa? Lafaz Allah. Ya, kemudian Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Ya, apa sifat yang terkandung dalam nama Allah? Ya, nama lafaz Allah. Ya, jawabannya apa? Ya. Jawabannya adalah hak untuk diibadahi. Al-Ilahiyah. Al-Ma'bud. Ya. Al-Ma'bud bihaq. Al-Ma'luh. Al-Ma'bud hubban wa ta'ziman. Sifat berhak untuk diibadahi. Kemudian Al-Hayy. Ini sifat yang kedua terkandung dalam nama Al-Hayy. Sifat apa? Al-Hayatul Kamilah. Sifat hidup yang sempurna. Yang ketiga terkandung dalam nama Al-Qayyum. Yaitu sifat Qayyumiyah. Ya, maha berdiri sendiri dan menegakkan seluruh makhluk. Ya, dengan ijad, i'dad, dan imdad telah kita pelajari. Kemudian Al-Ali, terkandung dalamnya sifat Al-Ulu, maha tinggi. Dan mencakup Uluwul Zat, Uluwul Qadr, dan Uluwul Qahir. Kemudian Al-Azim, sifat yang terkandung dalamnya adalah Al-Azamah, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sifat yang keenam. Ya, adalah infiraduhu bil uluhiyah. Sifat infiraduhu al-infirad bil uluhiyah. Infiraduhu bil uluhiyah yani hak atau sifat bersendiri di dalam hak ibadah. Bersendiri di dalam hak untuk diibadahi. Nah, mana lafaz atau kalimat yang menyebutkan sifat yang keenam ini? Ya, kalimat tersebut adalah la ilaha illahuwa. Ya, la ilaha illahuwa. Menunjukkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-infirad bil uluhiyah. Bersendiri di dalam hak untuk diibadahi. Kemudian sifat yang ketujuh adalah intifa'us silati wan naum. Ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini disebut dengan sifat apa? Sifat salbiyah manfiyah, yakni sifat kurang yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan kita ingat, berulang kali kita ulas, bahwa yang dimaukan dengan sifat salbiyah adalah itsbat kamalul dhif, menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, sifat sempurna yang berlawanan dengan mengantuk dan tidur adalah apa? Kamalul hayah wal qayyumiyah. Kesempurnaan hidup dan kesempurnaan qayyumiyah. Kesempurnaan hidup dan kesempurnaan qayyumiyah, berdiri sendiri dan memberdirikan atau menegakkan selainnya. Kemudian sifat yang kedelapan adalah umumu mulkihi. Ya. Kekuasaannya yang menyeluruh. Kekuasaan yang menyeluruh. Ya, kuasa yang menyeluruh. Ini disimpulkan dari kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi seluruh makhluk ya merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ya, kuasa yang menyeluruh. Kemudian sifat yang kesembilan adalah al-infirad bil mulk, bersendiri di dalam kekuasaan. Sifat bersendiri di dalam kekuasaan. Ya, di samping kuasa Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh, demikian pula Allah Subhanahu wa taala bersendiri di dalam kuasa tersebut, dan inilah sifat yang kesembilan. Dari mana kita simpulkan sifat yang kesembilan ini? Ya, dari kalimat yang sama, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bisa kita lihat lahu ini jar majrur sebagai khabarnya dikedepankan. Ya. Memberikan makna pembatasan bahwa hanya milik Allah, hanya kuasa Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Sehingga di antara sifat Allah adalah kesendirian atau bersendiri di dalam kekuasaan ini. Kemudian sifat yang ke-10 adalah quwwatu sultani wa kamaluhu. Quwwatu sultan wa kamaluhu. Ya. Kekuatan atau kuatnya dan sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuatan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diambil dan disimpulkan dari kalimat man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin darinya. Ya. Ketika tidak ada satupun yang berani, yang lancang untuk menyampaikan syafaat di hadapan Allah, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang kuat, yang sempurna, sampai-sampai berbicara pun tidak berani, tidak ada yang berani. Inilah sifat yang ke-10, quwwatu sultani wa kamaluhu. Ya, kekuatan dan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ke-11 adalah al-indiyah. Ya, al-indiyah. Sifat indiyah. Apa indiyah? Indiyah diambil dari kata indah yang artinya di sisi. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya? Makhluk dapat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kalimat ini, man dallazi yashfa'u 'indahu. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di setiap tempat. Ya, karena sampai dikatakan 'indah, berarti di sana. Ya, ini makna indiyah. Makna indiyah yakni Allah Subhanahu wa taala tidak berada di setiap tempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di setiap tempat. Sehingga di dalamnya terdapat bantahan bagi al-Hululiyah. Al-Hululiyah yakni orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat. Ya. Inilah yang dimaksud dengan indiyah, yakni bahwa Allah Ta'ala tidak berada di setiap tempat. Ya, sebagai contoh, ya, ketika antum belajar di bahasa Arab, apa? Al-mudarrisu indal mudiri. Pengajar itu bersama kepala sekolah. Ya. Nah, indal mudir bersama kepala sekolah berarti di mana? Ya, di tempatnya kepala sekolah, di sana. Ya. Jadi mudaris ini pergi menuju ke tempatnya kepala sekolah dan sekarang berada di sana. Bersama kepala sekolah. Berarti di sana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan demikian, indallah, di sisi Allah, indahu, di sisinya, menunjukkan Allah tidak berada di semua tempat. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di semua tempat dan tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Kemudian sifat yang ke-12, al-izn. Ya, sifat memberi izin. Ya, diambil dari kalimat yang sama, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-13 adalah umumu ilmillahi ta'ala. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menyeluruh. Ya, mencakup semuanya, segalanya. Diambil dari kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui ya, apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Segala hal yang akan terjadi dan sedang terjadi, demikian juga segala hal yang telah terjadi dan telah lampau, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh, mencakup semuanya. Kemudian ya, sifat yang ke-14, ya, sifat yang ke-14 bahwa Allah Subhanahu wa taala la yansama madha. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Ini sifat salbiyah, sifat manfiyah, yaitu tidak lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Dari mana disimpulkan ini? Diambil dari ungkapan wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka, segala yang ada di belakang mereka. Apa tafsir wa ma khalfahum di belakang mereka? Tafsirnya adalah semua hal yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui semua yang telah terjadi. Kalau mengetahui semua yang telah terjadi, artinya lupa atau tidak? Tidak. Tidak ada satupun ya, yang Allah Subhanahu wa taala lupa tentangnya. Semuanya Allah ketahui. Sehingga Allah tidak lupa perkara yang telah lampau. Ya. Jadi ini sifat salbiyah. Ya. Ya, dan tujuannya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya, itu sifat ilmu yang sempurna. Ya, yaitu ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kelupaan. Kemudian sifat yang ke-15 adalah annallah la yajhal ma yustaqbal. Ya, Allah tidak jahil. Ya. Tidak jahil tentang perkara yang akan terjadi. Allah tidak jahil tentang perkara yang akan terjadi. Jahil yakni apa? Tidak mengerti, tidak mengetahui. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak demikian. Dalilnya adalah ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Jadi semua hal yang akan terjadi di masa mendatang, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala hal yang akan terjadi di masa mendatang. Berarti Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah apa? La yajhal ma yustaqbal. Adamun jahal bima yustaqbal. Tidak jahil tentang perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ini juga sama sifat salbiyah. Ya. Dinafikan satu sifat kurang, yaitu sifat jahal terhadap perkara yang akan datang. Ya, tujuannya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya, yaitu sifat ilmu. Sifat ilmu yang sempurna. Yaitu ilmu yang tidak diawali, tidak didahului dengan apa? Kejahilan. Kebodohan. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ilmu yang maha sempurna, tidak diawali dengan kejahilan, kebodohan, demikian juga seperti tadi, tidak diiringi dengan kelupaan. Kemudian sifat yang ke-16 adalah kamal al-azamah, kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil dari kalimat wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Mereka semua makhluk itu tidak bisa melingkupi ya sedikit pun dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsir min 'ilmihi adalah apa? Ilmu tentang Allah, tentang zat Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan Allah Maha Agung, Maha Besar, sehingga tidak bisa dilingkupi, tidak bisa diliputi. Ya. Nah, tidak mungkin untuk mengetahui segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kebesaran Allah dan keagungannya. Kemudian sifat yang ke-17 adalah isbatul masyiah. Ya, isbat al-masyiah, sifat berkehendak. Sifat berkehendak. Karena Allah Ta'ala berfirman, illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah al-masyiah, berkehendak. Paham? Kemudian sifat yang ke-18, ya sifat yang ke-18 ini sebenarnya bukan tidak secara langsung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang ke-18, yaitu isbatul kursi, menetapkan kursi. Ya, ingat, bukan berarti kursi itu ya sifat Allah ya. Karena kursi itu bukan sifat Allah, kursi ini makhluk. Kursi makhluk. Ya, menetapkan kursi. Ya, dan kursi apa artinya? Maudhi' al-qadamain. Ya, tempat diletakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat diletakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh salaf, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga kita terima dan kita yakini tanpa kita serupakan dengan makhluk. Ya. Kita paham artinya, maknanya, namun kita tidak boleh membayangkannya dan menyerupakannya dengan makhluk. Nah, sekali lagi, ini bukan berarti kursi termasuk sifat-sifat Allah ya. Tapi kita sekedar menukilkan ya dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, yang ke-18 adalah isbatul kursi, menetapkan kursi. Yani di sana ada makhluk Allah yang disebut kursi. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan itu adalah untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua kaki. Ya, karena ketika disebutkan kursi, padahal kursi itu diterangkan maknanya oleh Ibnu Abbas apa? Maudhi' al-qadamain, maka terfahami darinya bahwa di antara sifat Allah adalah apa? Al-qadamain. Ya, dua kaki. Kemudian sifat yang ke-19 ya adalah al-'azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 adalah sifat al-quwwah, kekuatan. Kemudian yang ke-21 adalah sifat al-qudrah, kemampuan. Ya, sifat mampu, maha mampu. Ketika sifat ini, keagungan, kekuatan, dan kemampuan, ya disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah ya melingkupi langit dan bumi. Melingkupi, meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, ya Maha Kuat dan Maha Mampu. Kemudian sifat yang ke-22 ya adalah kamarul ilm. Ya, kamarul ilm, kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan ilmu. Kemudian yang ke-23 adalah kamalur rahmah, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-24 adalah kamal al-hifz, kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yes, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan rahmah, dan kesempurnaan penjagaan Allah Taala. ketika sifat ini disimpulkan dari kalimat wala ya'uduhu hifzuhuma, ya, penjagaan terhadap langit dan bumi, ya, tidaklah memberatkan dan menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sifat apa? Sifat salbiyah, manfiyah. Ya, menjaga langit dan bumi tidak memberatkan dan menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dimaukan dengannya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya, yaitu apa? Seperti tadi sifat ilmu, kesempurnaan ilmu, ya. Karena kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, ya akan sulit dan susah. Demikian juga kesempurnaan rahmah. Ya. Sebab seandainya Allah tidak merahmati makhluk-makhluk ini, maka Allah akan membiarkan makhluk-makhluk ini begitu saja. Dan yang terjadi pada akhirnya adalah kehancuran. Ya. Tidak dijaga oleh Allah. Ketika Allah menjaga makhluk-makhluk ini, menunjukkan bahwa Allah maha merahmati makhluk-makhluk ini. Demikian juga al-hifz. Ya, kesempurnaan penjagaan Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua makhluk ini dan tidak merasa berat untuk menjaganya. Kemudian sifat yang ke-25 adalah ulumullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan dari kalimat wa huwal aliyyu, dan dia al-ali, maha tinggi. Ya, seperti tadi ulumul zat, uluwul qadr, dan uluwul qahr, ketinggian zat Allah di atas. Ya, Allah tidak di mana-mana. Ya. Demikian juga uluwul qadr, ketinggian sifat, sifat-sifat yang sempurna, semua milik Allah. Demikian juga uluwul qahr, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang ke-26 yang terakhir disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah adalah itsbatul 'azamah, ya, sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan dari kata al-'azim, bahwa al-'aliyyul 'azim. Jadi nampaknya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyimpulkan beberapa nama dan sifat-sifat ini, ya, sesuai dengan urutan ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ilaha illahu, berarti infiraduhu bil uluhiyah. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi sesuai dengan urutan. Oleh karena itu bisa kita lihat tadi, ya, ada beberapa sifat yang berulang beliau sebutkan, berulang. Ya, karena beliau menyesuaikan urutan kalimat di dalam ayat kursi. Kemudian al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa li hadza kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin, oleh sebab inilah, ya, barang siapa membaca ayat ini, yakni ayat kursi, fi lailatin, dalam satu malam, dalam suatu malam, lam yazal 'alaihi minallahi hafizun. Hafizun, i'rabnya sebagai apa? Sebagai isim untuk yazal. Lam yazal alaihi minallahi hafiz. Oleh sebab inilah, barang siapa membaca ayat kursi ini di suatu malam, maka akan terus-menerus ada hafiz, penjaga. Ya. Yang menjaganya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terus-menerus ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Wala yaqrabuhu syaitanun, dan tidak ada satu syaitan pun yang mendekatinya. Hatta yusbih, sampai masuk waktu pagi. Sampai masuk waktu pagi. Kalimat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di sini merupakan penggalan atau bagian dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga barang-barang zakat. Ya. Lalu ada syaitan yang mengambil dari barang zakat itu. Ya. Kemudian syaitan itu, ya, berkata kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila syarashika faqra ayatal kursi." Apabila engkau, wahai Abu Hurairah, ya, menuju ke pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz wala yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Karena jika engkau membacanya di suatu malam, akan terus-menerus ada penjaga dari Allah yang menjagamu, dan tidak ada satu syaitan pun yang mendekatimu sampai kamu masuk waktu pagi. Yang ini tidak seperti sekarang, ya, syaitan mendekati Abu Hurairah dan mengambil, mencuri sebagian dari barang zakat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kisah itu, peristiwa itu, dan apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu shadaqaka wa huwa kadzub." Sesungguhnya syaitan itu jujur kepadamu, benar. Ya, tentang ayat kursi itu benar. "Wa huwa kadzub," dalam keadaan dia adalah ya makhluk yang sangat pembohong. Ya. Dia makhluk yang sangat pembohong, tapi kali ini benar. Kali ini jujur. Nah, kenapa demikian? Ayat kursi memiliki keutamaan yang besar dikarenakan mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya, oleh karena itulah ayat kursi seperti tadi disebut sebagai a'zam ayah fil Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah berikutnya kita lanjutkan dengan ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah setelah ayat kursi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.